Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan seperti biasanya, pantun yang kemarin kita ambil disetorkan terlebih dahulu. Nah, barakallahu fiik, itu pantun seputar mu'rab yang akan kita kaji pada pertemuan pagi hari ini. Barakallahu fiik, tafadhal. نعم هو نعم بارك الله فيك تلاحظتكن. Qala al-mu'allifu asabahullah wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Pembahasan seputar mu'rab sekarang ya, al-mu'rabat. Qala asy-syarihu asabahullah qawluhu mu'rabun khabarun muqaddamun. Ini sekarang kita bahas i'rabnya dulu. Mu'rab di situ i'rabnya bi khabar muqaddam. Mana mubtada'nya? Wa ma mubtada'un mu'akhar. Walaupun pada asalnya boleh di'rab dibolak-balik, boleh, nanti kita lihat. Jadi seakan-akan barakallahu fiik ma qad salima. Nah, seakan-akan ma qad salima mu'rabul asma. Seakan-akan kayak gitu. Faham? Jadi ma-nya itu fi mahalli rafin mubtada mu'akhar. Wa yajuzu an naqul, dan boleh juga kita katakan mu'rabun mubtada' dibalik. Mu'rabnya sebagai mutada. Wa in a'nam, kata beliau, wa ma qad salima khabaruhu, sedangkan ma qad salima jumlahnya itu sebagai khabarnya. Karena wawunya kan wawu ibtida'iyah ya, sehingga setelahnya bisa dikatakan mutada. Kan itu. Li'anana in aradna an nukhbir 'anil mu'rab ma hu, dikarenakan kita jika ingin mengkabarkan tentang mu'rab, apa itu mu'rab? Fa mu'rabun mubtada'un. Paham ya? Seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Nah, jadi boleh di'rab dua-duanya. Imma mu'rab itu sebagai mubtada' atau khabar muqaddam. Wa in aradna an nukhbir amma salima min musyabahatil harf. Dan jika kita menginginkan untuk mengkabarkan tentang apa saja yang selamat dari penyerupaan terhadap huruf, hal huwa mu'rabun awla, apakah dia itu mu'rab atau tidak? Fa mu'rabu khobar, tergantung niat kita yang kita mau kita kabarkan yang mana. Dibolak-balik enggak ada larangan, artinya sama. Mafhum? Wal makna la ikhtalif, ya kan, dan maknanya enggak berbeda. Wa salima bil alif, ada alif itu kan, qad salima, seakan-akan terkesan musanna, padahal alifnya bukan alif tasniyah. Wal alifu huna laysat litasniyah, ya kan? Alif di sini bukan untuk tasniyah, bal hiya li itlaqi syatril bait. Tapi fungsi dan tujuannya untuk apa? Untuk menyamakan ujung pantun. Paham ya? Nah, biar ujung pantunnya sama. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Mafhum? Fungsinya itu. Qawluhu min syabahil harfi ka ardin wa suma, hadha muqabil qawlihi wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Ucapan beliau di sini, selamat dari keserupaan terhadap huruf seperti ardin wa suma, ini muqabil, muqabil artinya lawan. Ini adalah lawan daripada ucapannya wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Lawannya yang kita baca tadi itu. Idzan, jika demikian, tastati'u al'an 'ala kalam mu'allif, kamu sekarang mampu berdasarkan ucapan mu'allif an ta'rifa, untuk engkau mengenal atau mengetahui anna labniyya minal asma' masyabahul harf. Masyabahul harf, bahwasannya yang mabni dari kalangan isim itu adalah apa? Adalah isim yang menyerupai huruf, gitu loh. Wa anal mu'rab min al asma', dan bahwasannya dari kalangan isim yang mu'rab adalah masalima min musyabahatil harfi, masya Allah, yaitu isim yang selamat dari penyerupaan terhadap huruf. Dari balik aja, afum. Jadi isim yang mabni yang bagaimana? Isim yang serupa dengan huruf. Isim yang mu'rab bagaimana? Isim yang mu'rab adalah isim yang jauh daripada penyerupaan terhadap huruf. Mafhum? Nah, seperti itu. Li'anna hadha ta'rifun lil mu'rab. Dikarenakan ini adalah definisi untuk mu'rab. Paham ya? Yaitu isim yang selamat dari penyerupaan terhadap huruf. Definisi untuk mu'rab. Padahal definisi ini kurang sebenarnya. Definisi yang paling bagus itu definisi yang disebutkan oleh siapa? Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah ta'ala. Dalam matan Jurumiyah itu paling bagus, mudah dipahami, mudah dimengerti, dan secara praktek pun langsung orang cepat paham. Tapi kalau ini kan tingkat tinggi ya, jadi kalau tingkat tinggi mungkin aja bisa berpikir ulang. Tapi kalau definisi seperti ini, nah barakallahu fiik, ini biasanya yang memahami ya orang-orang yang paham. Tapi kalau dengan definisi Ibnu Ajurrum itu bagus sekali itu. Apa definisi Abdurrahman dalam matan Jurumiyah? Al-i'rab huwa naam, itu definisi mu'rab atau i'rab sana. Cuman sebenarnya i'rab dan mu'rab itu perbedaannya dari si penggunaan lafadz saja. Wa illa untuk makna tidak jauh beda. Mu'rab kembali ke lafadznya, i'rab kembali ke harokatnya. Paham ya? Mabni kembali ke lafadznya, kemudian al-bina kembali ke harokatnya. Harokatul bina, harokatul i'rab. Mafhum? Ismun mabniyun, ismun mu'rabun. Jadi kalau istilah mu'rab itu kembali ke lafad atau kembali ke kata tersebut. Paham? Jangan bilang isim i'rab, liru. Isim mu'rab. Isim mabni, bukan isim bina, itu liru. Paham ya? Jadi kalau ungkapan i'rab dan bina itu kembali ke mana? Harokatnya. Harokatul bina, harokatul i'rab. Paham misal? Ya kita lewat itu ya. Naam. Jadi definisi yang paling bagus itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah ta'ala. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhir kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdan aw takdiran. I'rab itu adalah perubahan akhir kata disebabkan karena amil-amil yang masuk kepadanya, baik perubahan tersebut secara lafaz nampak jelas ataupun secara takdiran, secara takdir, secara maknawi enggak nampak harakatnya. Seperti itu. Kita lihat aja. Naam barakallahu fiik, lakin mal ladzi yudrina annahu musyabihun aw ghair musyabih. Sekarang kata beliau, akan tapi apa sekarang yang membuat kita tahu? Apa sekarang yang membuat kita tahu bahwasanya dia itu serupa atau enggak serupa? Tahu dari mana? Al jawab narji'u ilal qawaid as-sabiqah. Kita kembali pada kaidah-kaidah yang telah lalu. Ma'a persamaan anna hadil qawaida muntaqadatun. Persamaan kaidah-kaidah yang telah lalu itu dikritik. Muntaqadat dikritik. Enggak selamat dari kritikan. Wa anna sahiha, ini paling mudah sudah. Wa anna sahiha, dan bahwasanya yang sahih kan tahu dari mana kalau ini serupa dengan huruf atau tidak serupa dengan huruf. Bagaimana yang sahih untuk mengetahui ini mu'rab dan mabni? An narji'a fi dzalika ila sama'a lil arab. Paling mudah ini. Yaitu kita mengembalikan atau kita kembali dalam masalah tersebut apa? Kembali kepada didengar atau tidak dari kalangan orang Arab. Faham? Ila sama. Dikembalikan kepada as-sama, yaitu naam didengar atau tidak dari kalangan orang Arab. Mafhum? Naam. Kalau antum dengar itu mabni, ya mabni sudah. Kalau antum dengar orang Arab itu mu'rab, ya mu'rab gitu loh. Itu paling mudahnya. Naam. Lakin idza qala qa'ilun, akan tapi kalau sekarang ada orang yang mengatakan limadza qal, kenapa mu'alif mengatakan wa mu'rabul asma'i ma qad salima wa huwa mafhumun min qawlihi wa mabni li syabahin min al-hurufi mudni. Kenapa mu'alif mengatakan seperti itu, padahal ucapan wa mu'rabul asma'i ma qad salima itu yang dipahami dari ucapan beliau sebelumnya wa mabni li syabahin min al-hurufi mudni. Jawabannya, fal jawab an hadha min wajhain. Jawaban untuk pertanyaan ini ada dua sisi. Al wajhul awal, naam, sisi yang pertama, anna kaunana na'rif anna mu'rab al asma ma qad salima min syabil huruf harfi min al jumlah as-sabiqah. Perhatikan bahwasannya keadaan kita mengetahui bahwasanya mu'rabnya suatu isim itu apa? Yaitu isim tersebut selamat dari penyerupaan terhadap huruf. Dari apa? Dari kalimat yang sebelumnya. Taunya dari kalimat yang sebelumnya. Paham ya? Innama na'rifuhu an tariqil mafhum. Ini. Hanya saja kita mengetahuinya dari apa? Dari atau dengan cara mafhum yang dipahami. Itu. Kita mengetahuinya dengan cara apa? Yang dipahami, bukan yang diucapkan. Wa huna arafnahu, dan di sini sekarang kita tahu an tariqil mantuq. Tahu ketahuan bahwasanya isim tersebut mu'rab dari apa? Atau dengan apa? Dengan cara mantuk. Paham ya? Yaitu yang diucapkan. Biasanya mantuk lebih kuat daripada mafhum. Yang dipahami dari dalil ini, yang diucapkan secara pengucapan dalil ini, biasanya kalau mantuk lebih kuat. Wa dalalatul bil mantuki aqwa min ad-dalalah bil mafhum. Naam. Sedangkan pendalilan atau penunjukan yang ditunjukkan dengan mantuk, yang disuarakan, yang diucapkan, aqwa, lebih kuat, minad dalalah bil mafhum, daripada penunjukan yang ditunjukkan dengan cara apa? Mafhum yang dipahami. Paham ya? Jadi yang dipahami dari lafaz tersebut itu kadang-kala bisa keliru. Tapi kalau yang diucapkan itu, yang namanya diucapkan ya otomatis pengucapnya insyaallah sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Paham ya? Sehingga lebih kuat pendalilannya kalau mantuk dibanding mafhum. Bisa dipahami soalnya? Nah, makanya kalau antum jumpai kadang ini pendalilannya yang ini mantuk, yang ini mafhum. Itu dengan kaidah yang global dan kaidah yang umum, al-mantuk muqaddam al-mafhum, itu biasanya. Mafhum insyaallah ya? Naam. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, innama dzakara al-mu'raba huna litawti'ah wa tamhid, masyaallah. Kata beliau, sisi yang kedua, hanya saja beliau di sini Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah menyebutkan mu'rab di sini dalam rangka tawti'ah wa tamhid, itu muqaddimah artinya. Artinya tawti'ah tamhid sama, itu muqaddimah dalam rangka pembukaan. Untuk membuka apa? Libayan annal mu'raba yang qasimu ila sahihin wa mu'tal. Untuk menjelaskan bahwa mu'rab itu terbagi menjadi dua, yaitu sahih dan mu'tal. Maksudnya isim itu yang mu'rab ada yang sahih, yang nampak jelas harokatnya, ada yang mu'tal yang akhirnya huruf illah sehingga tidak nampak harokatnya, gitu loh. Mafhum, ja'a al-qadhi, ra'aitul qadhiya marartu bil qadhi. Enggak nampak kan harokat akhirnya kecuali ketika mansub. Ja'a al-fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Enggak nampak kan harokatnya ketika marfu mansub majrur. Mafhum, itu maksudnya. Tapi kalau ardun, nampak atau tidak? Ardun nampak. Kita lihat sini. Suma itu artinya apa? Tanya. Suma itu artinya apa? Artinya ismun, sama. Suma itu bahasa daripada ismun, nama itu. Bahasa lainnya suma, nama. Seperti itu. Kita lihat. Idan, nah kata beliau barakallahu fik, wa yadhad dzalika bil misal, dan akan nampak nanti hal tersebut dengan contoh. Ka ardin wa suma. Seperti ardin wa suma. Nah. Idan jika demikian, ya ra Ibnu Malik rahimahullah taala, jika demikian berarti Ibnu Malik berpandangan, berpendapat annal mu'raba, bahwasanya mu'rab itu adalah annal mu'raba minal asma', bahwasanya isim yang mu'rab itu adalah ma lam yushabih al hurufa. Yaitu isim yang tidak menyerupai huruf tadi. Wa nahnu naqul, dan kita katakan al-mu'rab minal asma, ini yang bagus dan lebih jelas. Dan kita mengatakan al-mu'rab minal asma, yang mu'rab dari kalangan isim itu adalah ma yataghayyar akhiruhu bi ikhtilafil awamil. Yaitu isim yang berubah akhirannya dengan apa? Dengan sebab perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Walaupun ini masih butuh penjelasan lagi. Yang berubah sebenarnya keadaannya atau benar-benar akhir katanya Ihsan? Yang berubah keadaannya saja atau benar-benar huruf akhir kata itu berubah? Keadaannya saja. Faham ya? Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Al'an alladhi taghayyar. Sekarang yang berubah yang mana? Hal na'am barakallahu fiik, na'am harfu ad-dal taghayyarat, apakah huruf dal berubah? La. wa innama allani taghayyara haluhu. Yang berubah itu hanya saja apa? Keadaan. Keadaan apa? Keadaan huruf dal itu loh. Dari marfu menuju mansub menuju majrur. Ja'a zaitun, ra'aitu zaitan, marartu zaitin. Yang berubah berarti apa? Keadaannya saja. Bukan apa? Bukan zat hurufnya. Makanya para ulama ketika bahas seperti ini biasanya jelaskan lagi. Ma yataghayyar akhiru ay ahwaluhu. Paham? Yaitu sesuatu yang berubah akhirannya, maksudnya apa? Keadaan akhirnya. Seperti itu. Paham, Abu Rahman? Lah berubahnya kenapa? Disebabkan perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Jelas. Ja'a Zaidun, amilnya ja'a. Ra'aitu Zaidan, amilnya ra'aitu. Marartu bi Zaidin, amilnya ba. Dengan perbedaan amil yang masuk padanya, beda pula bacaannya. Ini itu na'am. Wa hadha awdah, Masya Allah. Ini lebih jelas. Benar memang. Definisi dengan definisi itu, walaupun ringkas, lebih mudah. Dan lebih jelas. Fakullu kalimatin yakhtalifu akhiruha bikhtilafil amil. Maka setiap kata yang berbeda-beda akhirannya. Naam. Dengan sebab perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Fahiyya mu'rabatun, maka dia mu'rab. Hadha huwa dhabit. Inilah. Naam barakallahu fiik. Ketentuan atau patokan yang inti. Dhabit, ketentuan patokannya ini. Jadi kalau berubah akhir kata tersebut dengan sebab perbedaan amil yang masuk padanya, berarti kata tersebut adalah mu'rab. Mafhum ya? Jadi jangan sampai bingung. Nanti kalau antum jelaskan, yang kadang-kala yang namanya santri atau murid itu kan ada yang modelnya kritikus, suka mengkritik gitu ya. Jadi kalau misalkan antum dijelaskan poin ini, antum sebutkan aja. Yang berubah itu bukan akhir kata seradatnya, tapi keadaan akhir kata. Karena kalau antum lihat akhir kata seradatnya, hurufnya gak berubah itu loh. Hurufnya tetap. Ad-dal mazalat mawjudah. Ya kan? Zaidun. Wa innama alladhi yataghayyar nam haluhu, yang berubah itu adalah apa? Keadaannya. Mafhum insyaallah Abdullah? Naam. Kita lanjutkan. Qawlu ka ardin wasuma awwal ma taqra tadun anna sawaba wasama. Orang awal kali membaca ucapan ka ardin wasuma awwal ma taqra, pertama kali engkau baca tadun, engkau menyangka mengira anna sawaba, bahwasanya yang benar itu sama. Ardun wa sama'un gitu loh. Seakan-akan gitu kan yang terpetik. Kok suma ya? Ternyata bukan sama'un itu yang diinginkan. Memang suma ini bahasa lain istilah ismun gitu loh. Mafhum teman-teman? Memang kalau kita urutkan ardun sama'un, cocok memang. Tapi bukan itu yang diinginkan. Memang beliau sengaja, suma itu sengaja. Naam. Li'anna sama'atu qabil da'iman bil ard. Dikarenakan langit sama itu senantiasa seringnya apa? Naam, dibikin lawan katanya dengan art, yaitu bumi. Langit, bumi. Orang terkesan seperti itu. Walaisa kadzalik, padahal bukan seperti itu. Balil mu'allif rahmat ta'ala yushiru bitakhyiril misal. Bahkan mu'allif di sini memberikan isyarat dengan apa? Dengan perubahan contoh tersebut. Ila annal isma al mu'rab minhu sahihun. Bahwasanya isim yang mu'rab itu ada isim yang sahih, yang nampak jelas perubahan harakatnya. Wa yakunu i'rabuhu dhahiran, ya kan, yang akhirnya perubahan kata tersebut dhahiran nampak. Wa minhu mu'talun, ada juga isim mu'rab yang mu'tal, yang akhirnya huruf illah. Wa yakunu i'rabuhu muqaddaran, menjadilah i'rabnya apa, perubahan akhir kata tersebut, keadaan tersebut muqaddaran, enggak nampak. Faham? Nah, sudah kita lewati kan yang muqaddarah ini, imma sebabnya karena ta'adzur, yaitu pada isim maksur, atau karena fikol, itu pada isim mangkus, atau karena munasabah, yaitu isim yang bersandarkan kepada ya mutakallim. Mafhum Abdurrahman? Naam. Fas-sahih, maka yang sahih, mithl ardin akhiruha harfun sahih. Naam. Contoh yang sahih ini, ardun. Hadihi ardun, ra'aitu ardun, nadhurtu ila ardin. Dah. Nampak perubahannya. Mafhum misal? Ewa. Akhirnya harfun sahih, yaitu dot itu. Wahwa abdadu takulu hadhi ardun wasi'atun, maka engkau katakan ini adalah bumi yang luas. Wasakantu ardun wasi'ah, dan aku tinggal di bumi yang luas. Wakadimtu ila ardun wasi'ah, dan aku datang menuju kepada ardun atau tanah yang luas. Paham ya? Seperti itu. Mafhum insyaAllah? Nampak gak perubahannya itu? Nampak. Wal mu'talu, mu'tal sekarang. Jadi kalau antum bahas nahwu jangan dikaitkan dengan sharaf, beda. Sharaf sahih mu'tal lain lagi pembahasannya, ya enggak? Naam. Tapi kalau dalam nahwu sahih Imam Mu'tal itu yang dihukumi akhirannya itu loh. Di akhir huruf sahih atau huruf illah itu loh. Paham ya seperti itu. Yang dibahas kan harokat akhir itu yang dibahas lo nahmu. Kalau sorof yang dibahas itu kan apa? Asal-usul bangunan suatu kata. Ya enggak? Itu kan sorof. Nah kul aslinya apa? Kan itu. Bi' aslinya apa? Itu sorof semua. Nah. Kita lihat. Misal suma. Akhiruha harfu illah. Suma. Akhirnya huruf illah atau bukan itu? Nam alif wa huwa al alif fa irabuha muqaddarun, maka irabnya muqaddar, irabnya tidak nampak, manwiyun, diniatkan enggak nampak di situ. Fa idza qulta ma ma'na suma, apabila engkau katakan sekarang apa makna suma, al jawab hiya lughatun fi ism, dia itu adalah salah satu bahasa untuk lafadz isim. Am ya ismun, nama. Fa kama taqul ismu waladi Muhammadun, maka sebagaimana kau katakan nama anakku adalah Muhammad, yumkinuka an taqul, mungkin juga engkau untuk mengatakan suma waladi Muhammadun, nama anakku adalah Muhammad. Jadi ismun sama suma artinya sama. Mafhum teman-teman? Naam. Fa suma bi makna ism wa hiya lughatan fi. Maka suma di sini maknanya isim. Maknanya adalah makna ismun, nama, dan dia adalah bahasa untuk apa? Lafaz isim tersebut. Idzan jika demikian, ja'al mu'allifu bihadil lughah al-arab al-gharibah suma. Jika demikian, mu'allif mendatangkan dengan bahasa yang asing di sini suma. Walam yakul ka'ardin wasm. Beliau tidak mengatakan ka'ardin wasmin, wasmin gitu. Tidak ngomong itu langsung. Tapi dengan lafaz suma. Hatta la yafuta al-maksud. Tujuannya apa tujuannya? Agar tidak terhilangkan apa yang diinginkan. Faham maksudnya? Innahu yuridu tamsil bi ardin lismis sahih, gitu loh. Dikarenakan beliau ingin apa? Menginginkan dengan memberikan contoh ardin itu untuk isim yang sahih, yang akhirnya huruf sahih. Paham ya? Lah nanti kalau disebutin ismun, sahih sama sahih. Berarti enggak sesuai dengan tujuannya kan? Tujuan beliau itu ardun, zat itulah yang sahih. Suma, suma itulah yang akhir huruf illah, gitu loh. Lalu kalau diganti ismun, sahih sama sahih. Bisa dipahami enggak ini? Terhormat. Kalau beliau mengatakan wa ardin wasmin, berarti tujuan beliau terpenuhi enggak? Terpenuhi enggak? Kalau diganti ke ardin wasmin itu. Enggak terpenuhi karena ardin sudah sahih zat itu. Ismun mimnya sahih enggak mimnya? Sahih, padahal tujuan beliau itu memberikan contoh yang pertama sahih itu ardun dot suma itu ya huruf illah alif itu loh. Sehingga tetap cocoknya ya suma gitu. Dipahami soalnya? Abdullah mafhum? Nah, kita lanjutkan. Kata beliau, wa bi suma, dan dengan contoh suma lil ism mu'tal, untuk isim yang mu'tal, mu'tal alif itu. Wa ja'a aidan bi suma li ajli rawi, dan beliau juga mendatangkan dengan lafaz suma, alifnya tegak seperti itu dalam rangka untuk mencocokkan akhir pantun juga. Dalam rangka apa? Untuk mencocokkan akhir pantun juga. Nah, walau qala ka'ardin wasmin langkasar al bait. Kalau beliau mengatakan kardin wasmin, niscaya apa? Akan rusak pantunnya. Lah kenapa? Yang di atas sudah ada alifnya kan, yang di atas tadi. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wasmin. Cocok enggak kira-kira? Enggak cocok, makanya wa suma bercocok dengan yang atasnya itu. Paham ya? Dalam rangka untuk mencocokkan akhir-akhir pantun itu loh. Rawi tanpa alif ya. Nah. Wal mithalu min as-sahih ghairu ardin katsir. Dan contohnya isim yang sahih yang akhirnya huruf sahih selain ardun banyak. Ka Zaid wa Umar wa Masjid wa Bakr wa Khalid. Wal mu'tallu ghairu suma, dan yang di akhir huruf illah selain suma kathir juga banyak. Ka Huda wa Ridha wa Fata. Ya kan? Wa sayatina insyaallah taala, dan akan datang kepada kita insyaallah taala annal mu'talla yakunu mu'tallan bil wawi, bahwasanya mu'tal itu bisa jadi akhirnya huruf illah dengan wawu. Au mu'talan bil alif, atau mu'tal dengan alif akhirnya huruf alif. Au mu'talan bil ya, atau na mu'talan akhirnya huruf illah dengan ya. Bi kalamin awdah min hadha, dengan pembicaraan yang lebih jelas daripada pembicaraan ini. Wallah alam suwab, itu yang kita ambil. Barakallahu fiik. Insyaallah taala besok yang disetorkan ya pantun yang tadi antum hafal sekaligus ditambah pantun yang nomor 19 yang akan kita baca pada pertemuan yang akan datang 19.20. Wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudhari'an in 'ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inathin kaya ru'na manfutin. Jadi diupayakan bisa tiga-tiganya dikondisikan ya. dalam waktu yang sangat singkat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.